Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna astaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar ba'd. Tapi kita sudah sampai di hadis yang ke-19, hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru an la tazdaru ni'matallahi alaikum." Lihatlah kepada keadaan orang yang di bawah kalian, yakni dari kehidupan duniawiyah. Ini sebagaimana pada lafaz Al-Imam Al-Bukhari, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Idza nadhara ahadukum ila man fuddila alaihi fil mal wal khalq, falyanzur ila man huwa asfala minhu mimman fuddila alaihi." Ini sebagai penjelas bahwa yang dimaksud di bawah kalian, yaitu dalam urusan duniawiyah, bukan dalam urusan agama. Kata Nabi, jika salah seorang di antara kalian melihat kepada orang yang diberikan kelebihan, ya, dibandingkan dia dalam urusan harta ataupun rupa, ya, maka hendaklah dia melihat kepada orang yang di bawahnya, di bawah keadaannya dalam urusan-urusan tadi. Ya, karena kalau kita melihat kepada yang lebih dari kita, maka kita tidak bisa melihat nikmat kelebihan yang Allah berikan kepada kita. Ini. Oleh karena itu pada hadis ini, "Unzuru," perhatikan oleh kalian, ya, kepada orang-orang yang di bawah kalian, ya, dari urusan-urusan duniawiyah. Jangan kalian melihatnya kepada orang yang di atas kalian. Maka sikap ini, ya, lebih patut untuk kalian tidak menganggap kecil, ya, meremehkan nikmat Allah yang Allah karuniakan kepada kalian. Tayib, hadis ini muttafaqun alaih. Qala al-Imam Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah fi syarhihi, "Ya laha min wasiyatin nafiatin wa kalimatin syafiatin wafiyah." Sayyid Duhai, betapa ini merupakan wasiat yang sangat bermanfaat dan bimbingan atau wejangan yang syafiyah wafiyah. Syafiyah yakni menyembuhkan, ya, dan wafiyah yakni sangat sangat mencukupi bagi orang-orang yang berupaya untuk mencari nasihat. Fahadza yadullu 'ala al-hassi 'ala syukrillah bil-i'tirafi bi-ni'amihi wa at-tahaddutsi biha wal-isti'anati biha 'ala ta'ati al-mun'im wa fi'li jami'il asbab al-mu'inati 'ala syukri. Hadis ini menunjukkan kepada dorongan untuk bisa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bil-i'tirafi bi-ni'amihi, dengan seseorang mengenali kenikmatan Allah kepadanya. Karena untuk bisa bersyukur, kunci pertama adalah seorang mengetahui adanya nikmat. Ya, selagi seorang tidak menyadari nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepadanya, dia tidak akan bisa bersyukur. Jadi kunci pertama untuk seorang bisa bersyukur kepada Allah, mengenali nikmat itu, ya, yang Allah karuniakan kepadanya. Kemudian wattahadduthi biha, yakni menyebut-nyebutnya, ya, setelah dia mengakui itu sebagai nikmatan dari Allah, kemudian menyebut-nyebutnya sebagai suatu bentuk pengakuan, ya. Dan ini perkara yang juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita ya bisa menyebut atau bisa memuji Allah dengan lisan kita atas nikmat. Ya, sebagai contoh misalnya ketika kita berjumpa dengan manusia, kemudian orang melihat ya kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada kita, kita katakan ya hadza min fadlillah. Ya. Dan ini tidak lain kecuali karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Mengembalikan semuanya kepada Allah, bukan ya kepada kepandaian seseorang di dalam mencari rizki. Ya, Allah menyatakan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun terhadap nikmat Rabb-mu, maka hendaklah engkau sebut-sebut, yakni dengan mengembalikan kepada pemberi nikmat itu. Kemudian wal isti'anati biha ala ta'atil mun'im. Dan wujud syukur yang berikutnya, yang ini merupakan barometer untuk seorang dikatakan bersyukur atau tidak, adalah menjadikan kenikmatan itu ya sebagai pembantu atau penolong dalam taat kepada pemberi nikmat itu, yakni Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jika seorang mengetahui sesuatu itu nikmat dari Allah, dia juga ya menyebut-nyebutnya, tetapi dalam kehidupannya dia menggunakan kenikmatan itu tidak pada ketaatan kepada Allah, maka dia tidak dikatakan sebagai hamba yang bersyukur. Jadi beliau di sini menyebutkan tentang arkan syukur, ya rukun-rukun syukur yang tersusun dari tiga perkara. Yang pertama, mengakui dengan hati seorang, yakni nikmat yang Allah berikan kepadanya, baik itu adalah pemberian dari Allah. Kemudian memuji-muji dengan lisan, dan yang ketiga, ya sebagai bentuk ya kesungguhan dan kebenaran syukurnya adalah menggunakan nikmat tadi dalam ketaatan kepada Allah. Dan ini sebagai nasihat bagi kita semua, ya, agar betul-betul sekecil apapun nikmat yang Allah berikan digunakan dalam menaati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa fi'li jami'il asbab al-mu'inati 'ala syukri. Hadis ini juga memberikan arahan ataupun bimbingan untuk menempuh seluruh sebab yang akan bisa membantu seseorang untuk bisa bersyukur. Sebagaimana disebutkan Al-Imam Sa'di di awal dari syarahnya di sini, bahwa ini sebuah wasiat yang sangat bermanfaat, karena tidaklah seseorang ya menjalankan apa yang dibimbingkan dalam hadis ini kecuali dia akan tahu ya nikmat Allah. Sebagai contoh misalnya ya, dia melihat kepada orang yang mungkin ya kalau dia selama ini ke tempat kerja jalan kaki, lihat orang lain pakai sepeda, ada yang pakai sepeda motor, ada yang pakai roda empat ya, dia melihat semua itu ya, orang-orang yang di atas dia, dia akan merasa bahwa kok saya orang yang paling nelongso ya, seperti itu ya. Tetapi ketika dia lihat seorang yang berjalan dengan menggunakan apa krek seperti itu, krek atau krek al-muhim seperti itu, dia akan tahu masya Allah betapa saya bisa jalan tanpa harus seperti itu ya. Nah baru satu itu saja ya, dia akan merasakan besarnya nikmat yang Allah berikan, nikmat kesehatan untuk bisa berjalan tanpa alat-alat yang semisal itu. Belum lagi ya lihat mungkin orang yang lumpuh karena stroke dan semisalnya, maka akan semakin besar ya pengenalan syukur dia ataupun nikmat dia ya kepada apa yang Allah berikan tadi. Kemudian fa inna syukra lillahi huwa ra'sul ibadah. Karena sungguhnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya merupakan pokok dari ibadah. Oleh karena itu, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keadaan hamba-hamba-Nya, Allah menyatakan wa qalilu min ibadiyash syakur. Dan sungguhnya sangat-sangat sedikit dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Kebanyakannya apa? Kebanyakannya kufur, ya. Kufur terhadap nikmat Allah, ya, bahkan waliyadzubillah kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi dari sini menunjukkan kepada kita bahwa, ya, syukur ini merupakan pokok dari ibadah. Ya, karena bagaimana mungkin seorang tahu, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan dia, dan penciptaan ini adalah nikmat pertama yang dirasakan oleh seorang hamba. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan apa yang dibutuhkan olehnya. Ya. Dari kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya fisik. Lebih daripada itu, Allah berikan kenikmatan untuk hamba-hambanya yang beriman berupa hidayah yang akan menjadi kunci kebahagiaan dunia dan akhirat. Ini kenikmatan yang sangat-sangat luar biasa, sehingga kalau seorang kemudian justru bersyukurnya kepada selain Allah, maka ini merupakan penyimpangan dari fitrah yang Allah Subhanahu wa taala ya gariskan pada manusia. Karena pada dasarnya, ya, sifat manusia itu akan berusaha untuk yakni bersyukur, ya, kepada pemberi nikmat. Sebagai contoh misalnya, ya, ada orang yang bermuamalah dengan dia dengan segala bentuk kebaikan, ya. Yang satunya biasa saja. Yang lainnya, ya, bukan hanya sekedar tidak pernah berbuat kebaikan, bahkan mengganggunya. Dari tiga tipe manusia ini, maka tidak bisa dipungkiri bahwa kecenderungan hati untuk, ya, dekat kepada yang pertama jauh dibandingkan dengan yang lainnya, ya. Bahkan terkadang, ya, ada di situ yang menjadi sebab apa yang disilakan utang budi itu, ya. Ya, sehingga terkadang ada hal-hal yang semestinya diingatkan. Ya, ya, mungkin pada orang yang kedua atau orang yang ketiga dia berani. Tapi pada orang yang pertama, oh, ya, nanti gimana ya, orang baik sekali sama saya kok. Misalnya seperti itu. Ini artinya di sini menunjukkan kepada kita bahwa pada dasarnya, ya, orang ketika tahu ada pihak yang berbuat kebaikan kepadanya akan berusaha untuk bersyukur, ya, kepada pihak yang berbuat kebaikan. Bagaimana lagi kalau seorang tahu bahwa semua kebaikan yang sampai kepadanya tidak lain itu dari Allah Subhanahu wa taala. Semestinya dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagai pemberi nikmat yang hakiki, kemudian kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala jadikan jalan sampainya nikmat itu kepadanya. Kemudian wa aslul khair, dan syukur ini merupakan pokok dari kebaikan. Wa aujabuhu 'alal ibad, dan merupakan perkara yang paling wajib atas seluruh hamba Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu ma bil ibadi min ni'matin zahiratin wala batinatin khasatin au 'amatin illa min Allah. Karena sungguhnya tidak ada pada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala ini dari satu kenikmatan pun yang tampak, tidak pula yang tersembunyi, nikmat yang sifatnya khusus, ya, tidak pula yang sifatnya umum, kecuali itu semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga sekali lagi ini merupakan pokok dari ibadah, merupakan pokok dari kebaikan, dan kewajiban yang paling asasi bagi hamba-hamba untuk bersyukur kepada Allah. Wa huwa alladhi ya'ti bil khairi wal hasanat. Dialah yang mendatangkan kepada hamba-hambanya al khair wal hasanat, ya, berbagai kebaikan-kebaikan. Wa yadfa'u as-su'a was-sayyi'at, dan dia pula yang menahan dari hamba-hambanya untuk tidak terkena kejahatan ataupun beragam kejelekan. Ya, semua ini nikmat. Ya, semua ini adalah kebahagiaan, karena seorang tidak akan bahagia kecuali dengan mendapatkan apa yang dia harapkan dan selamat dari apa yang dia khawatirkan. Sementara apa yang dia dapatkan dari apa yang dia harapkan demikian juga apa yang dia dapatkan berupa terjaga atau selamatnya dari apa yang dia khawatirkan, itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Fa yastahiqu an yabdhula lahu al-ibadu min asy-syukri ma tasilu ilaihi quwahum. Sehingga merupakan suatu kewajiban bagi seorang hamba atau hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala seluruhnya untuk mencurahkan segenap kemampuan yang dia miliki, ya, yang kemampuan itu sekali lagi sanggup untuk dia tempuh untuk dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa 'alal 'abdi an yas'a bi kulli wasilatin tusiluhu wa tu'inuhu 'ala syukri. Dan menjadi kewajiban bagi setiap hamba untuk berusaha dengan seluruh wasilah sarana yang bisa menyampaikannya dan membantunya untuk bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala wa qad arsyada sallallahu alaihi wa ali wasallam ila hadha ad-dawa'il 'ajib والسبب القوي لشكر نعم الله وهو أن يلحظ العبد في كل وقت من هو دونه في العقل والنسب والمال وأصناف النعم. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah membimbing kepada obat yang sangat mengagumkan dan sebab yang sangat kuat untuk bisa bersyukur kepada nikmat-nikmat yang Allah karuniakan. Jadi sini Al-Imam Sa'di mensifati apa yang dibimbingkan oleh Nabi ini sebagai dawa al-ajib, yakni obat yang sangat mengagumkan. Artinya sangat-sangat mujarab. Ya, dan sebab yang teruji kekuatannya untuk seorang jika menempuh ini, niscaya dia akan bisa bersyukur. Ya, sementara syukur ini adalah kunci untuk Allah Taala menjaga kenikmatan yang Allah berikan kepada seorang dan juga menambahkan dengan kenikmatan yang lainnya. Karena kalau ini hilang, maka dengan sendirinya nikmat itu juga akan hilang. Allah menyatakan, "Ya wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid." Ya, orang ngambek berkaitan dengan nikmat itu hanya ada satu di antara dua kemungkinan. Iman dia bersyukur, kalau tidak dia ingkar kufur. Ketika dia bersyukur, nikmat itu akan dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala ditambah dengan nikmat yang lainnya. Ketika ini tidak ditempuh, maka nikmat tadi akan hilang. Ya, dan akan diganti dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Di sini kata beliau, wa huwa, di mana arahan atau bimbingan Nabi tersebut, ayyal hadzal 'abdu fi kulli waqtin, agar seorang senantiasa di setiap waktunya memperhatikan, ayyal hadz, ya, memperhatikan man huwa dunahu, keadaan orang yang di bawahnya, fil aql, ya, dalam ya, hal akal. Sebagai contoh misalnya, alhamdulillah ini yang hadir sehat, ya. Yang hadir semua di sini sehat, sehat, ya. Waras semua. Ya, ini nikmat yang sangat besar. Coba kita perhatikan, ya, mungkin suatu saat jalan-jalan ke RSJ begitu, ya. Dan diingat di RSJ tidak semua yang di RSJ kan sakit, ya. Ya, dokternya sehat-sehat. Ya, ada orang, ya, ngomong sendiri, yang satu tertawa sendiri, yang satu nangis sendiri, ya, seperti itu. Kita akan bisa melihat, masya Allah, nikmat sehat akal luar biasa. Ya, katanya kalau habis apa musim-musim pemilu banyak yang pasien baru, ya, ya, seperti itu. Ya, artinya kan seperti itu, jadi pelajaran. Kalau pas nanti datang musim begitu lagi, jangan ikut-ikutan, kan seperti itu. Ya. Tapi mungkin ada yang bosan jadi orang sehat juga ada. Ya, seperti. Nah, jika kita memperhatikan seperti itu, ya. Atau misalnya yang memang Allah Subhanahu wa taala uji sejak lahirnya dengan kekurangan dia seperti itu. Apa istilahnya idios? Ya, ya semisal itu. Kita akan melihat ya dari sisi ini walaupun mungkin kita ya miskinnya enggak bisa dibandingkan, tapi ketika kita melihat yang seperti itu, ya, yang mungkin saja anak atau orang yang idiot ini punya harta banyak karena mungkin orang tuanya kaya, ya, meninggalkan warisan yang banyak. Kita akan berpikir apa yang bisa dirasakan oleh orang yang seperti itu dari kenikmatan harta. Ini nikmat akal. Kemudian wan nasab, ya, nikmat nasab, garis keturunan. Ya. Satu hal yang mungkin ya menjadi pelajaran penting tentang bagaimana pentingnya kita untuk menjaga ya anak istri kita ya seperti itu. Ya, tidak terbayang ketika ada anak ya mau daftar sekolah baik. Jadi data begitu tanya bapaknya siapa? Saya itu enggak tahu, enggak pernah tahu nama bapak saya siapa. Ya. Yang jelas yang salah bukan anaknya kan, seperti itu. Tapi kita dengan melihat seperti itu, kita akan menyadari betapa nikmatnya keadaan seorang yang jelas nasabnya. Ya. Bapaknya jelas. Baik. Kira-kira kalau ada anak yang semisal itu beban enggak bagi anaknya? Beban enggak? Seperti itu. Dia minder di hadapan teman-temannya. Ya. Meskipun sekali lagi dia tidak berdosa dalam ini, tapi dari sisi ini kita melihat ya bagaimana besarnya nikmat nasab. Dan ini juga sebagai pelajaran penting tentang bagaimana yakni bahayanya zina karena dengan itu memutus nasab. Ya, memutus nasab. Kemudian wal mal. Demikian juga dari sisi harta. Baik. Ya. Semiskin apapun seseorang, ya tetap Allah Subhanahu wa taala memberikan harta. Ya. Sehingga dia akan tahu harta yang Allah berikan kepadanya ketika dia memperhatikan orang yang lebih susah dibandingkan dia. Wasna fil ni'am, demikian pula beragam kenikmatan yang lainnya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita yang kita tidak akan mampu untuk menghitung nikmat-nikmat tersebut, baik dari sisi beragamnya nikmat itu ya nau'nya maupun dari sisi jumlahnya adad dari nikmat tersebut. Ya wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kalian berupaya untuk menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Itu baru menghitung, ya, mensyukurinya lebih berat lagi, ya, seperti itu. Famata istadama hadzan nadhara. Kapan seseorang berusaha untuk senantiasa memperhatikan sisi pandang ini? Jadi urusan-urusan dunia lihat kepada kondisi orang-orang yang di bawah dia. Intarahu ila kasrati syukri rabbih wa tsana'i alaihi, pasti ya sikap dan cara pandangnya seperti ini akan memaksa dia untuk dia banyak bersyukur kepada Rabb-nya. Ini spontan otomatis ya, dengan orang seperti itu sisi pandangnya dia akan banyak bersyukur kepada Rabb-nya, kepada Allah Subhanahu wa taala, dan banyak memuji Allah atas kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Fa innahu la yazalu yara khalqan katsiran dunahu bi darajatin fi hadhihi al-asnaf. Karena dia akan senantiasa melihat sekian banyak makhluk, sekian banyak orang yang kondisinya sekian tingkat di bawahnya dari beragam kenikmatan-kenikmatan tersebut. Ya, baik dari hal yang terkait dengan akal, ya. Apalagi yang lebih daripada itu. Ini terkait dengan nikmat diniyah, nikmat agama. Ya, kalau kita perhatikan, mayoritas manusia itu di atas hidayah atau kesesatan. Di atas kesesatan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggiring kita untuk ya, mengenal agama ini lebih daripada itu, mengenal bagaimana manhaj yang benar di dalam memahami agama ini. Ya, sementara sekian banyak orang terhalang dari ini, bahkan ada yang sudah berada di atasnya, tidak betah. Ya, ya, pilih jalan yang lebih, istilahnya lebih cepat, ya, kepada tujuan. Ya, sementara jalan ini sendiri menuntut kita untuk sabar. Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Ahmad dari Ibnu Mas'ud, ya, terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabili. Ibnu Mas'ud mengatakan Nabi SAW ketika itu menggaris garis yang panjang, setelah itu menggaris ke kanan ke kiri garis yang pendek. Jadi gambaran ini menunjukkan kepada kita bahwa sifat jalan Allah Subhanahu wa taala lurus, panjang, ya. Yang artinya kita tidak boleh ya belok kanan belok kiri dan harus sabar ya, selama itu jalan Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang enggak betah akan berusaha untuk cari jalan jalan pintas, yang semakin dia semangat menempuh jalan pintas itu semakin jauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala, semakin yakni terbenam di dalam kesesatan. Ya. Sehingga kalau sudah sampai ini ya, kita akan semakin bersyukur bahwa banyaknya nikmat duniawiyah yang diberikan kepada seorang kalau sudah sesat itu tidak ada sisi manfaatnya apa-apa. Karena apa yang dia lakukan, andai pun dia anggap itu sebagai bagian dari agama, ya, orang dengan keadaan menyimpang itu, apa yang dia tempuh yang dia anggap dari agama itu kan bukan semakin mendekatkan dia kepada Allah. Ya, karena amalan-amalan yang menyelisih itu, semakin seorang semangat di dalam menempuhnya, semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa yatamanna katsirun minhum an yasila ila qaribin mimma utiyahu min afiyatin wa malin wa rizqin wa khalqin wa khuluqin. Berapa banyak di antara mereka yang mengangankan untuk bisa sampai pada tingkatan yang mendekati nikmat yang diberikan kepada si hamba tadi. Baik itu nikmat kesehatan. Ya, mungkin ada orang kaya deh, tapi ya dia enggak bisa merasakan ini. Sebentar minggu ini masuk rumah sakit, minggu besok juga harus sedih. Terus seperti itu. Sampai mungkin ya dia terucap dari lisannya, enaknya orang lain ya, walaupun hidupnya mungkin pas-pasan tapi enggak seperti saya merasakan ya seperti ini. Masuk rumah sakit itu kan enggak enak ya. Walaupun bagaimanapun kelas yang dia tempati. Ya, karena pada dasarnya orang betah di rumah sakit atau betah di luar. Kalau pegawai rumah sakit betah di rumah sakit. Ya, banyak orang yang sakit itu kan menderita sendiri. Semakin lama saya di rumah sakit, semakin besar biaya yang harus saya keluarkan. Ya. Wa malin, demikian juga dari sisi harta. Wa rizkin, dari sisi rizki. Wa khalkin, dari hal yang kaitannya dengan rupa. Wa khulukin, dari sisi akhlak. Banyak orang yang menginginkan ya, untuk bisa sampai ataupun mendekati pada kondisi yang dihadapi oleh atau didapat oleh seorang hamba. Ya, mungkin seorang pengen, masya Allah ya, orang lain itu bisa ya sholat 5 waktu jamaah, kok kelihatannya santai, tapi kok bisa cukup ya, sementara saya dari pagi ya sampai sore di sawah ya kondisi seperti ini, gimana sih caranya ya, seperti ini ya, mungkin ada yang berpikiran seperti itu. Maka fayahmadallah ala zalika hamdan katsiran, dengan itu seseorang akan memuji Allah Subhanahu wa taala ya dengan pujian yang banyak atas kenikmatan yang Allah berikan padanya, wa yaqul, dan dia menyatakan alhamdulillah alladzi an'ama alayya wa faddalani 'ala katsirin mimman khalaqa tafdhila, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepadaku dan memberikan keutamaan dari yakni kepadaku di atas sekian banyak ya dari makhluknya dengan beragam keutamaan. Ini yang sementara bisa kita pelajari. Wallahu ta'ala alam.